صلى الله على آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Qudhu fillah rahimahumullah. Kita masih melanjutkan dalam hadis yang ketujuh dalam bain An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu hadis Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, yang menerangkan tentang kepada kita itu permasalahan an-nasihah badlul khair lil ghair. Yang namanya nasihat sudah kita ketahui definisinya, dan sebagai tonggak agama kita yang dibangun di atas nasihat, yaitu badlul khair lil ghair, berupaya untuk mendermakan kebaikan terhadap orang lain, ya, upaya dan usaha untuk memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain, maka itu nasihat. Seperti dalam rupa ucapan ataupun perkataan, ketika kita menginginkan kebaikan dari saudara kita, maka itu pun termasuk daripada nasihat. Yang mana ternyata nasihat banyak macamnya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dan telah kita bahas, yaitu yang pertama ad-dinun nasihah lillah, bahwasanya agama adalah nasihat bagi Allah azza wa jalla. Agama nasihat bagi Allah azza wa jalla, yang telah kita ambil dua poin. Apa makna bahwasanya agama nasihat bagi Allah azza wa jalla, yaitu yang pertama tentang al-ikhlas al-ibadah lillahi azza wa jalla mahabbatan wa ta'ziman, sebagai bentuk agama nasihat bagi Allah, yaitu dengan kita mengikhlaskan seluruh peribadahan kita kepada Allah, dan diiringi peribadahan tersebut dengan kecintaan dan pengagungan, karena hal itu merupakan tonggak kunci ibadah yang harus didasari dengan dua masalah ini, yaitu al-mahabbah wa ta'zim, kecintaan dan pengagungan. Sehingga tidaklah seorang muslim beribadah kepada Allah tiada lain untuk mencapai kecintaan Allah azza wa jalla, dan dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia 'abdun lillah, karena dia adalah hamba Allah azza wa jalla. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda. Ya, karena tidaklah apa-apa yang ada di langit dan di bumi melainkan dia datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala 'abda, sebagai hambanya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga selayaknya untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb dan ilah kita Subhanahu wa ta'ala. Dan makna yang kedua yang telah kita ambil pula, yaitu tentang makna ad-dinun nasihah lillah, agama nasihat bagi Allah, yaitu dengan la yazalul insan dzakiran lillah azza wa jalla, senantiasa seorang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihihi, baik itu dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya ataupun lisannya ataupun dengan anggota badannya. Dengan hati jelas, baik, seseorang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hatinya hidup, hatinya terkait dengan Allah azza wa jalla dimanapun dia berada, maka senantiasa dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terlarang karena amalan hati. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullah fi kulli ahyani. Beliau alaihi wasallam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap kondisinya. Wa lisani, demikian pula dengan lisannya. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita, dengan menyebut-nyebutnya. Tanya. Karena Allah SWT perintah secara umum, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan pengingatan yang sering, yang banyak. Sehingga wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Barang siapa yang dia banyak berzikir, banyak mengingat Allah dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, maka Allah sediakan baginya surga. A'adallahu lahum maghfirah, Allah sediakan baginya ampunan dan juga pahala yang besar. Maka di bulan ini dan bulan-bulan berikutnya, untuk seorang muslim banyak mengingat Allah SWT, terlebih ketika kita nanti memasuki awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, ya, untuk banyak mengingat Allah SWT, untuk banyak beramal saleh. Karena zikrullah min anwa' al-a'mal salihah, mengingat Allah SWT itu termasuk dari aneka ragam macam ketaatan amalan saleh pada Allah Azza wa Jalla, yang mana Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-amal salihu khairun wa uhibbu ila Allah min hadhihi al-ashr." Qalu, "Wa mal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun yakhruju bimalihi wa nafsihi wa lam yarji min dhalika bishay." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah hari-hari yang amalan saleh sebagai amal yang terbaik dan lebih dicintai oleh Allah SWT dibandingkan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari amalan saleh yang dilakukan oleh seorang muslim, maka itu adalah amalan yang terbaik dan ahab illallah, lebih Allah cintai. Sehingga memperbanyak amal saleh lebih dari hari-hari yang lain. Diagramnya diperbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang insyaallah kurang lebih mungkin 19 harian atau 18 harian lagi memasuki bulan Dzulhijjah. Dan anwa' al-amal salih kathira, jenis dari amal salih itu banyak. Sehingga Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini, "Ma min ayyamin al-amal salihu khairun wa ahabu ila Allah." Amalan salih yang terbaik dan dicintai oleh Allah SWT, karena jenisnya banyak. Termasuk sebagai bentuk nasihat bagi Allah Azza wa Jal, yaitu zikrullah, mengingat Allah SWT. Sehingga sebagian para ulama ada yang berpendapat, di antaranya mazhab Imam Ahmad, untuk memperbanyak zikir ketika memasuki awal-awal 10 Dzulhijjah, untuk banyak berzikir, bertakbir. Taib. Karena Allah menyatakan, "Liyadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat." Tiada lain disyariatkannya ibadah di bulan Dzulhijjah, yaitu untuk mengingat Allah SWT fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ma'lum. Sehingga banyak berzikir, banyak bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla. Terlebih tadi ketika memasuki awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, bahkan dilanjutkan sampai hari tasyrik. Hari tasyrik setelah salawat al-khams, salat-salat yang lima waktu, maka di sana dianjurkan untuk zikrun muqayyad, zikir secara terkait, yaitu seusai salat jamaah, yaitu sampai hari tasyrik. Demikian pula wajawarihi, mengingat Allah SWT bukan hanya dengan hati dan lisan, tetapi juga dengan anggota badan. Dengan apa contohnya? salat. Ya. Kita mengingat Allah SWT dengan salat, dan salat dilakukan dengan apa? Anggota badan. Wa aqimish salata lidzikri, kata Allah. Ya. Tegakkanlah salat untuk apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Demikian pula al-hajj wal umrah, haji dan umrah adalah bentuk mengingat Allah SWT dengan anggota badan. Dan yang lainnya dari amalan-amalan ibadah-ibadah yang itu adalah bentuk zikrullah dengan anggota badan kita. Bahkan jari-jemari ini dilakukan untuk mengingat Allah SWT, untuk menghitungnya. Sehingga batasan untuk mengingat Allah SWT tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasannya. La hududa li dzikrihi, tidak ada batasan. Kecuali dengan apa? Kecuali dengan lisan. Ya, kalau dengan lisan baru ada batasannya. Ya. Tidak boleh antum zikrullah dengan lisan apa? Di toilet. Ya, tempat-tempat buang hajat. Tayyib. Tidak boleh antum qiraatul Quran di kuburan. Tayyib. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam larangnya. Ya. Tetapi lingkup mengingat Allah SWT dengan selain lisan dan selain anggota badan luas, yaitu dengan hati. Tidak ada batasannya. Tayyib, di manapun. Karena an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Tayyib. Apalagi malaikat Allah SWT yang tidak pernah bosan. Subhanallahi bil-laili wan nahar wa hum la yafturun. Yang tidak pernah bosan dalam mengingat Allah SWT. Bertasbih, bertakbir, memuji Allah SWT. Dan itu sebagai amalan yang mudah sebenarnya. Banyak dari amalan-amalan yang mudah, tetapi ternyata berat. Illa man waffaqahu Allahu 'alaihi. Kecuali bagi orang yang Allah berikan taufik. Amal-amal yang ringan banyak, yang mudah. Di antaranya apa? Zikrullah. Amalannya ringan, amalannya mudah, tidak bermodal. Iya, tidak ada modalnya. Ayah asal mau. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan kalimatan khafifatani 'alal lisan, atau kalimatani habibatani ila Rahman, khafifatani 'alal lisan, takilatani 'alal mizan. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah SWT, ringan di bibir, di lisan, tapi berat di timbangan, yaitu subhanallah bihamdihi, subhanallah il azim. Ringan tadi di lisan itu ringan, mudah, tetapi apa? Berat di timbangan. Tetapi al-muwaffaq man waffaqahu Allah 'alaih. Orang yang diberikan taufik adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan kemudahan tersebut. Dan banyak amal-amal yang lain yang mudah, tidak bermodal, tetapi Allah SWT berikan taufik. Man yasha'u min ibadih, hanya orang yang Allah kehendaki dari hambanya. Nas'alullah ta'ala an nakuna minhum. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk dari mereka yang Allah berikan taufik untuk melaksanakannya. Dan makna yang ketiga, bahwasanya ad-dinu lillah, agama adalah nasihat. Ad-dinu nasihat lillah, bagi Allah SWT. Maknanya kata Syekh Al-Uthaymin Ta'ala, an takuna ghiratuhu lillah, fayughiru lillahi azza wa jal idza intahakat maharimuhu. Nyatalah kecemburuannya dia tujukan untuk Allah. Kecemburuannya besar terhadap Allah. Artinya ketika keharaman-keharaman yang telah Allah SWT haramkan, hal itu dilanggar, maka besar kecemburuan dia. besar zirah dia, besar keinginan pembelaan dia terhadap syariat Allah ketika perkara-perkara yang diharamkan Allah SWT dilanggar. Ini sebagai bentuk agama nasihat bagi Allah Azza wa Jal dengan seorang muslim menjadikan kecemburuan besarnya terhadap syariat Allah. Tidak menjadi seorang muslim yang tidak memiliki pengaruh ketika keharaman Allah SWT dilanggar. Iya. Menjadi seorang muslim yang menganggap maksiat itu biasa. Baik. Atau remeh atau kecil. Atau bahkan keharaman-keharaman yang Allah haramkan dia anggap perkara yang sama sekali tidak berpengaruh di matanya. Baik. Ya, melihat orang yang minum khamr katanya biasa, teman saya biasa. Ya, kalau pagi atau siang atau sore, baik. Ya, atau di negeri kita banyaknya wanita-wanita yang mereka tidak berhijab, ini dianggap biasa, tidak memiliki kecemburuan terhadap syariat Allah dan yang lainnya. Maka tentunya hal itu bukan sebagai agama nasihat bagi Allah Azza wa Jalla. Ini seorang muslim terpanggil, peka ketika syariat Allah SWT ini dihina, dilecehkan. Ketika manusia banyak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, dia mengingkari dengan apa yang dia bisa, baik itu dengan lisannya atau dengan perbuatannya atau dengan hatinya. Manhu aminku mungkar amtar yughayyiru fa yughayyiru bi yadihi fa lam yastati bi lisanihi fa lam yastati bi qalbihi. Ketika seorang muslim dia melihat kemungkaran, maka dia rubah kalau bisa dengan tangannya, kalau tidak bisa maka dengan lisannya diingatkan, kalau tidak bisa dengan hatinya. Itu dengan apa? I'rad anhum, dengan berpaling dari mereka. Yang betul mengingkari maksiat dengan hati, yaitu berpaling dari mereka yang melakukan perkara-perkara maksiat. Bukan saya mengingkari dengan hati, tapi saya duduk di situ. Yang penting hati mengingkari, tidak. Tapi bentuk mengingkari dengan hati, yaitu dengan berpaling darinya, karena Allah SWT yang memerintahkannya. Untuk berpaling dari mereka. Kata Allah Azza wa Jal, "An idza sami'tum ayati Allah yughfaru biha wa yastahza'u biha fala taqudu ma'ahu." Fala taqudu ma'ahu. Kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah SWT dilecehkan, dipermainkan, kata Allah SWT, fala taqudu ma'ahu, jangan duduk bersama mereka. Menunjukkan apa? Tidak cukup mengingkari dengan hati itu, duduk terus, tapi harus menghindar. Fala taqudu ma'ahu, jangan duduk bersama mereka. Sehingga ini menunjukkan kecemburuan kita itu besar, ghirah kita itu besar. Kemudian makna yang keempat, termasuk agama nasihat bagi Allah Azza wa Jal, ayyadubba an dinillahi ta'ala alladhi syara'ahu li'ibadihi. Dia membela syariat Allah Azza wa Jal, yang mana syariat tersebut telah Allah syariatkan terhadap hamba-hambanya. Fayubtilu kaidal kaidin, dan dia pun jika mampu untuk menghalau, menghadang, memberangus, memberantas makar-makarnya orang-orang yang buat makar. Wa yaruddu 'alal mulhidin alladziina yu'ridun ad-din wa ka'annahu quyub. Atau dengan dia memerangi para ateis, yang di sini termasuk komunis, ya, orang-orang yang tidak percaya adanya Allah adanya pencipta. Ya, karena dasar pemikiran mereka adalah materi, sehingga mereka termasuk mulhidin, orang-orang yang tidak meyakini adanya ilah, adanya Allah, adanya sesembahan. Karena di sisi mereka hanya materi yang bisa mengatur mereka. Ya, karena mereka adalah jelmaan dari orang-orang kafir Yahudi. Tanya, yang mereka meyakini perkara yang membuat kekal mereka adalah harta. Tanya, yahsabu anna malahu akhlada. Ya, mereka mengira bahwasanya harta itu yang akan mengekalkannya. Ya, bukan Allah. Ya, yang mengekalkan dan mematikan seseorang di sisi mereka adalah harta. Kalau orang punya harta, dia akan kekal menurut mereka. Tapi orang yang tidak punya harta, dia akan meninggal. Ini keyakinan orang-orang kafir, termasuk mulhidin, komunis. Sehingga seorang muslim berupaya, bersemangat untuk tebar dakwah dari di antaranya. Mendakwahkan pada manusia tentang bahayanya para ateis dan yang lainnya yang sepemahaman dengan mereka. Kemudian yang ke lima, makna agama adalah nasihat bagi Allah Azza wa Jalla. Ayakuna bathan dinallahi fi ibadillah. Hendaklah seseorang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla, untuk memberikan petunjuk, menerangkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Sehingga bentuk agama adalah nasihat bagi Allah dengan seorang muslim bersemangat untuk berdakwah. Karena dengan dakwah itulah menyampaikan syariat Allah SWT, petunjuk Allah SWT kepada yang lain. Dan dakwah adalah amalan yang mudah, yang ringan, bahkan setinggi-tingginya ibadah, setinggi-tingginya sedekah, yaitu diadalin adalah dengan mengajarkan ilmu agama Allah SWT kepada yang lain. Antum tahu tentang syariat Allah SWT, bisa menyampaikan kepada yang lainnya, bisa membimbing, menunjukkan yang lainnya terhadap syariat Allah SWT, terhadap apa yang diutus oleh Allah SWT Nabi kita Muhammad SAW dari sunnah-sunnahnya, maka itu adalah perkara yang terbaik, ibadah yang terbaik, sedekah yang terbaik. Tanya, karena Ar-Rasul, demikian pula Ar-Rasul, para Rasul bersemangat untuk menunjukkan umatnya ke jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa ijtanibu at-taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihim ad-dhalalah. Kesemangatan para rasul untuk mengajak, ya, menyerukan kepada umatnya. Meskipun atau kendati pun Allah SWT menjadikan di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah, dan ada di antara mereka yang berhak tetap berada di atas kesesatan, tetapi tugas kita tetap bersemangat untuk tidak mundur, tidak loyo dalam dakwahkan ilmu agama Allah SWT, syariat Allah SWT sesuai dengan apa yang kita mampu, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Baik. Karena majalah dan dakwah ketika sarana-sarana berdakwah itu banyak, upaya-upaya dalam berdakwah itu banyak, terlebih di zaman kita. Ya, buletin, majalah, ya, demikian pula rekaman-rekaman, grup-grup banyak untuk memberikan faedah, memberikan ilmu kepada manusia yang lainnya. Sehingga dengan lima makna ini, termasuk dari makna agama adalah nasihat bagi Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah masuk ke pada yang kedua, yaitu ad-dinu An-nasihah li kitabihi. Agama adalah nasihat bagi kitab Allah Azza wa Jalla. Apa bentuk agama nasihat? Teruntuk kitab Allah, teruntuk Al-Quran, seperti apa? Yang teranggap seorang muslim telah mengemban nasihat terhadap Al-Quran, kitab Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah nanti akan dikabarkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala. والله تعالى أعلم بالصواب سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.